Pelajaran ke-24. Belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhallahu Ta'ala. Penjelasan nakirah dan ma'rifat. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memasuki halaman ke-50 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Setelah sebelumnya kita telah membahas semua marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' dalam kitab ini, maka pada pagi hari ini kita akan memasuki ke At-Tamrin, latihan tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Kita lihat di halaman ke-50 di kitab ini, At-Tamrinu Udkur Anwa Al-Marfu'ati Fima Ya'ti. Sebutkan jenis-jenis marfu'at, isim-isim marfu' Fima Ya'ti dalam kalimat berikut ini. Di sini ada 14 soal. Kita lihat yang pertama, Ida kanal ma'u kullatain. Ida kanal ma'u kullataini. Apabila air itu telah mencapai dua kullah. Kita lihat di sini, kita tentukan dulu apakah jumlah tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita lihat, idza kana al-ma'u kullataini. Di sini ada kana dan kana itu fi'il. Sekali lagi, kana dan semua teman-temannya itu fi'il. Apabila dia di dahului oleh kana, kita lihat terlebih dahulu. Apakah kana tersebut nakis ataupun tam? Apakah kananya itu nakis atau tam? Apabila kananya tersebut nakis, yaitu mayahtaju ila ismin wa khobarin, yaitu kana yang membutuhkan isim dan khobar, maka nanti gandengan kana tersebut adalah isim kana dan khobarnya. Akan tetapi apabila kananya itu kana yang tam, maka dihukumi seperti fi'il yang lain, yaitu dia membutuhkan fa'il, membutuhkan fa'il. Sekarang kita lihat di sini, idza kanal ma'u kullataini. Apabila al-ma, yaitu air itu telah mencapai dua kullah. Telah mencapai dua kullah. Al-ma'u di sini dia statusnya dalam kalimat sebagai isim kana. Sebagai isim kana. Kullataini dia mansub sebagai khobar kana. Sehingga apabila kita i'rab dalam kalimat ini, idza kana al-ma'u kullataini, idza itu nanti termasuk dorof dia, termasuk dorof kata keterangan. Kalau kita i'rab, idza dia nanti dorof mabni dengan tanda sukun. Ya mabni dengan tanda sukun. Kana al-ma'u kana dia fi'lu fi'lun nakisotin. Dia fi'il yang nakis. Mabniun alal fathati. Dia mabni atas tanda fathah. Al-ma'u ismu kana marfu'un. Jadi al-ma'u di sini isim kana yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Kullataini khobaru kana mansubun. Jadi kullataini di sini khobar kana yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya dengan ya. Kenapa ya? Li'annahu musannan. Karena kullataini adalah bentuk musanna untuk isim mufrad kullatun. Kemudian soal yang kedua. Wasanaduhu do'ifun. Dan sanadnya do'if. Lemah. Wasanaduhu do'ifun. Di sini kita lihat jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Karena diawali oleh isim sanadu. sanadu dihukumi isim, tandanya adalah mudhaf atau idhofah. Oleh karena itu sanadu tidak ditanwin. Sedangkan mudhaf ilaihnya hu, yaitu dhamir muttasil. Ba' ghaib, dia dhamir muttasil. Dan sering kita ingatkan bahwasannya apabila ada dhamir, dia bisa bersambung dengan isim, maka namanya dhamir muttasil yang jer, sebagai mudhaf ilaih. Oleh karena itu, isim sebelumnya pasti tidak ditanwin. Wasanaduhu, sanadu tidak ditanwin, karena dia mudhaf. Maka di sini jumlahnya jumlah ismiyah, diawali oleh isim. Apabila jumlah ismiyah, maka tersusun dari mubtada dan khobar. Maka di sini sanaduhu, sanadu itu mubtada'un marfu'un. Ia mubtada yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Sekaligus dia mudhaf. Kemudian al-ha'u, ha'nya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli jarrin. Dia dhamir muttasil mabni dengan tanda dhammah, mabniyun ala dhammati dengan tanda dhammah menempati posisinya isim yang majrur, mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Do'ifun, ini adalah khobar dari sanadu. Ya khobar, atau yang menjelaskan, yang menyempurnakan makna sanadu. Maka do'ifun khobarun marfu'un. Ya khobar yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda raf'nya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad. Yang ketiga, wala yuqbalu minha safa'atun, tidak diterima darinya safa'ah, safa'at. Kita lihat di sini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, karena diawali oleh fi'il yuqbalu. Untuk wawu samalanya tidak dihitung, karena dia huruf. Yang dihitung adalah, yaitu apakah dia itu yang paling awal, isim ataupun fi'il. Apabila ada huruf di awal, maka setelahnya dilihat. Kalau setelahnya isim, maka dihukumi jumlah ismiyah. Kalau setelahnya fi'il, maka dihukumi jumlah fi'liyah. Wala yuqbalu, dan tidak diterima. La-nya adalah la nafi. Dulu kita ketika membahas tentang la, ada dua, yaitu la nafi sama la nahi. Perbedaannya, kalau la nafi, dia tidak beramalan. Kalau lanahi itu menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Nilainya lanafi sehingga yukbalu tetap marfu' dia. Hukum asalnya fi'il mudhari' apabila tidak kemasukan salah satu dari alat penasob maupun alat penjazm, maka kita katakan dia marfu'. Di sini yukbalu adalah fi'il mudhari'. Sekarang kita lihat dia fi'il mudhari' maklum ataupun majhul. Fi'il mudhari' maklum atau majhul, kita katakan dia fi'il mudhari' majhul. Yuqbalu itu fi'il mudhari' majhul, yaitu ya-nya yang awal di dhammah dan satu huruf sebelum yang terakhir di fathah, maka pasti majhul. Kalau ada fi'il mudhari' majhul, maka pasti ada na'ibul fa'il. Pasti ada na'ibul fa'il. Maka di sini marfu'atul asma' yang terdapat dalam soal nomor 3 di sini adalah naibul fa'il. Sekarang kita lihat mana naibul fa'ilnya, isim marfu'nya mana? Yaitu syafa'atun. Jadi syafa'atun, dibaca syafa'atun, dia marfu', kedudukannya sebagai naibul fa'ili. Sebagai naibul fa'il dari fi'il majhul yuqbalu. Kemudian yang keempat, walahum adabun adimun. Dan bagi mereka ada adab yang besar. Walahum adabun adimun. Kita lihat jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Akan tetapi di sini dilihat diawali oleh jar majrur. Karena dia nanti sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Itu khobar yang dia wajib didahulukan di sini. Atau boleh dibalik. Jadi lahum di sini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Karena khobarnya terdiri dari jar dan majrur, lahum. Bagi mereka adabun adimun. Ada adab, ada siksaan yang besar. Adabun ini mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Sedangkan adimun dia mensifati adabun, adab yang besar. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya diakhirkan sedangkan khobarnya didahulukan. Yang kelima, fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung perniagaan atau perdagangan mereka, orang-orang munafik. Fama rabihat tijaratuhum, maka di sini kita lihat rabihat itu fi'il, maka di sini jumlahnya jumlah fi'liyah, jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, dan rabihat ini fi'il madi. Kok tahu dia fi'il madi? Kita katakan tanda khusus untuk fi'il madi adalah ta'u ta'nisi as-sakinatu. Rabihat di sini ada ta' ta'nis as-sakinah, sehingga dia fi'il madi. Maklum atau majhul, kita katakan dia fi'il maklum. Fi'il madi maklum, maka pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah tijarotu. Sehingga enggak boleh kita katakan fama rabihat tijaratahum atau tijaratihim. Tijaratu dia marfu sebagai fa'il dari fi'il madi maklum rabihat. Oleh karena itu dia dibaca marfu. Kemudian kenapa tijaratu tidak ditanwin padahal dia tidak ada alif lam? Ya, tijaratu tidak ada alif lam. Kita katakan tidak ditanwin karena dia mudhof. Dia mudhof disandarkan ke kata yang lain. Kata yang lain tersebut adalah domir hum. Domir mutasil yang jer mudhof ilaih. Yang keenam, inni jailun. Sesungguhnya saya telah menjadikan. Inni jailun. Masih ingat tentang pembahasan inna? Di sini inni jailun ada inna, aslinya inna plus inna, kemudian ketambahan ana sama jailun, kemudian digandengkan bahwasanya inni, mana isim inanya? Kita katakan isim inanya adalah domir mutasil. Domir mutasil yaitu ya mutakallim namanya. Ya mutakallim, ya yang menunjukkan untuk orang pertama. Ini sesungguhnya saya jailun telah menjadikan. Ya mutakallim. Sehingga kalau kita i'rab di sini ya al mutakallim, ya mutakallimnya adalah ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni. Ya dhamir muttasil mabni dengan tanda sukun fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub ismu inna sebagai isim inna. Sedangkan khobar innanya adalah jailun. Maka jailun di sini khobaru inna marfu'un. Ya khobar inna yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Yang ketujuh, ghulibatir rumu. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Ghulibatir rumu. Ghuliba adalah fi'il madi. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Ya fi'il madi tanda khususnya adalah ada ta' ta'nis as-sakinah. Sedangkan ar-rumu dia marfu' sebagai naibul fa'il. Jelas karena sebelumnya ada fi'il majhul. Yang kedelapan, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. La yunajjisuhu syai'un. Yunajjisu adalah fi'il mudhari' maklum. Ya fi'il mudhari' maklum. Nanti berasal dari kata fi'il madi. Najjasa yunajjisu. Kalau kita nanti belajar sorof, dia mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu. Ya fi'il mudhari' maklum. Gandengannya adalah fa'il. Fa'ilnya adalah syai'un. Syai'un di sini fa'ilun marfu'un. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Yang kesembilan, lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Lakinnahu bakhilun. Lakinna itu salah satu teman dari inna, sehingga amalannya sebagaimana inna, yaitu menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Aslinya di sini sebelum kemasukan lakinna adalah huwa bakhilun. Huwa bakhilun. Kita pakai domir munfasil yang rofa. Huwa bakhilun. Ya, sebagai mubtada. Kemudian kemasukan lakinna, maka berubah menjadi domir mutasil yang nasob. Lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia seorang yang bakhil. Kalau kita irob, hu, yaitu alha'u, domirun, mutasilun, mabniun ala dhommati, fi mahalli nasbin ismu lakinna. Dia adalah domir mutasil, mabni dengan tanda dhommah menempati posisinya isim yang mansub sebagai isim lakinna. Bakhilun khobaru lakinna marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi bakhilun ini khobar lakinna. Kemudian yang ke-10, fi baiti doifun. Di dalam rumahku ada tamu. Fi baiti doifun. Jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Akan tetapi di sini didahulukan jar majrurnya. Fi baiti doifun isim nakiroh yang dia tidak disifati dan tidak mudhaf. Kemudian khobarnya itu sibul jumlah, maka wajib diakhirkan. Enggak boleh kita katakan doifun fi baiti. Doifun di sini mubtada yang diakhirkan. Sedangkan khobarnya fi baiti. Karena khobarnya sibul jumlah, ya, khobarnya itu jar majrur, maka fi mahalli raf'in. Dia nanti menempati posisinya isim yang marfu'. Yang ke-11, fal huslu afdalu. Maka mandi itu lebih utama. Jelas jumlahnya jumlah ismiyah, al huslu mubtada, afdalu adalah khobar. Yang ke-12, innaka rasulun. Sesungguhnya engkau adalah seorang rasul. Sebelum kemasukan inna, aslinya adalah anta rasulun. Engkau seorang rasul. Anta rasulun, kemudian kemasukan inna menjadi innaka rasulun. Sehingga i'rabnya al-kafu, kafnya di sini, namanya domir mutasil yang nasob. Jadi al-kafu domirun mutasilun mabniyun. Kalau domir semuanya mabni. Mabniyun alal fathati fi mahalli nasbin ismu inna. Kemudian rasulun di sini khobar inna. Ya, sebagai khobar inna marfu' dengan tanda dhammah karena isim mufrad. Yang ke-13, li sayyaratun. Saya memiliki satu mobil. Li sayyaratun. Jumlahnya jumlah ismiyah, akan tetapi didahulukan khobarnya. Li. Ya, adalah aslinya lam jar plus ana. Kemudian menjadi li sayyaratun. Sayyaratun ini mubtada muakhar dan hukumnya wajib. Karena dia isim nakirah, tidak disifati dan tidak mudhaf. Kemudian khobarnya itu sibul jumlah, yaitu jar majrur. Maka khobarnya wajib didahulukan atas mubtada. Yang ke-14, soal yang terakhir di sini. Khatamallahu ala kulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka. Khatamallahu, ada khatama, dia fi'il madhi maklum, pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah lafaz jalalah Allah. Sehingga khatamallahu. Jadi lafaz jalalah Allah di sini fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. 'Ala qulubihim, jelas dibaca qulubi karena kemasukan huruf jar 'ala. Tidak ditanwin. Sedangkan kulubi tidak ditanwin karena dia disandarkan ke him. Sandarkan ke domir. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu An-Nakiratu Wal-Ma'rifatu. Dalam bahasa Arab ada pembahasan tentang bab An-Nakirah Wal-Ma'rifah. Nakirah itu secara umum dia isim yang masih global. Belum menunjukkan kata tertentu, ini isim Nakirah. Sedangkan Ma'rifat dia adalah isim yang sudah menunjukkan kata tertentu. Dia lebih spesifik daripada isim yang Nakirah. Kita lihat di sini definisinya. An-Nakiratu huwa ma wuti'a li ghairi mu'ayyanin. Yang namanya isim Nakirah adalah isim yang diletakkan untuk li ghairi mu'ayyan, sesuatu yang belum jelas, belum tertentu. Ini ghairi mu'ayyan. Contoh, dan nanti tanda untuk isim Nakirah adalah tanwin. Jadi tanda isim Nakirah itu tanwin. Kita lihat contohnya, waladun. Jadi anak laki-laki. Anak laki-laki yang mana? Ini belum jelas. Rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki yang mana enggak jelas. Nabiyun juga demikian. Intinya isim nakirah itu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang masih global, belum tertentu. Dan tandanya adalah tanwin. Kemudian yang kedua adalah al-ma'rifatu huwa ma wudi'a li mu'ayyanin. Yaitu isim yang dia diletakkan untuk sesuatu yang mu'ayyan, sudah tertentu, sudah jelas. Muhammadun, nama. Nama. Maka Muhammad. Aisyatu, juga demikian. Abuka, bapakmu. Maka ini semuanya dihukumi isim ma'rifat. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, hukum asal isim itu dia nakirah. Saya ingatkan, hukum asal isim itu nakirah. Sehingga di sini akan dirinci isim-isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat itu apa saja? Saya akan dirinci di halaman ke-51 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang pertama. Kita lihat di sini, Anwa'ul Ma'rifati. Macam-macam isim ma'rifat. Jadi Anwa'ul Ma'rifati, Al-Ma'rifati dibaca majrur mudhofilah dari Anwa'u. Anwa'u mudhofnya. Yang pertama, yang tergolong atau termasuk isim ma'rifat adalah ad-domiru, domir. Di semua kata ganti itu dihukumi isim ma'rifat. Semua domir, baik dia domir munfasil, domir muttasil, ataupun domir mustatir, semuanya dihukumi ma'rifat. Contoh di sini yang diberikan adalah semua domir munfasil yang rofa. Anta, engkau seorang laki-laki, nahnu, kami. Ana, saya, huwa, dia seorang laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Ini semuanya dihukumi isim ma'rifat. Fungsinya, salah satu fungsinya kita mengenal nakirah dan ma'rifat. Sebelumnya kita singgung ketika membahas mubtada dan khobar. Kita katakan bahwasannya hukum asalnya mubtada itu berasal dari isim ma'rifat. Sedangkan khobar, apabila khobar tersebut mufrad, maka dia berasal dari isim nakirah. Contohnya, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Jadi al-ilmu isim marfu. Dan dia ma'rifat, ada alif lam letaknya di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Sedangkan nafi'un isim nakirah, tandanya tanwin, dia menjelaskan atau memberi keterangan untuk kata sebelumnya al-ilmu, maka dia sebagai khobar. Jadi salah satu fungsinya apabila kita bisa membedakan isim nakirah dan isim ma'rifat, kita bisa membuat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nggak boleh kita katakan buat mubtada khobar ilmun nafi'un. Kemudian yang kedua adalah al-alam, nama. Al-alam adalah yaitu nama. Nama ada tiga, ismun karimun, ada kunyatun, sama lakobun. Ismun karimun, nama yang biasa kita gunakan. Nama orang ini isim karim. Contoh Muhammadun, ada orang namanya Muhammad. Maka dia dihukumi ma'rifat, sudah tertentu. Aliyun, Maryamu, Umaru, dan nama-nama yang lainnya. Yang kedua, kunyatun. Nama kunyah itu adalah nama, dan ini merupakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu nama yang diawali oleh abu atau ummu. Jadi nama yang diawali oleh abu atau ummu. Misalnya di sini, Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id, abunya mudhaf, sedangkan Sa'idin itu mudhaf ilaih. Abu Sa'idin, Ummu Salamata, Ummu Salamah, ini semuanya nama kunyah. Kemudian yang ketiga, lakob, gelar. Misalnya Syamsuddin, ada orang yang bergelar Syamsuddin, mataharinya agama, Qomaruddin. Qomar itu bulan artinya. Maka ini semuanya alam dan dia namanya adalah lebih tepatnya lakob, gelaran. Dan semuanya ini dihukumi makrifat karena termasuk al-alam. Yang ketiga adalah ismul isyarati, isim isyarah, kata tunjuk. Dan kita sudah bahas tentang isim isyarah ini di bab-bab awal di kitab Muyassar. Yaitu ketika membahas isim-isim yang mabni. Contoh hada yang menunjukkan, yaitu dekat, ya, kata tunjuk dekat untuk satu orang laki-laki. Dia mudzakkar jenisnya. Hadihi, kata tunjuk dekat juga, tapi nanti jenisnya mu'annas. Haulai, kata tunjuk dekat, nanti dia jauh, apa, kata tunjuk dekat dan jamak. Pakai haulai. Dalika, ini kata tunjuk jauh, ya. Tilba'in, artinya itu. Tilka juga demikian, tapi dia untuk mu'annas. Ulaika, kata tunjuk jauh, artinya nanti itu, tapi untuk jamak. Yang keempat adalah al-ismu al-mausulu. Isim mausul, kata sambung atau kata hubung. Contoh alladhi, alladani, alladina, allati. Ini semuanya isim mausul. Alladhi, alladani, alladina, ini untuk mudzakkar. Dan kalau alladhi itu jumlahnya satu, alladani dua, alladina jamak, lebih dari dua. Kemudian allati, allatani, allati atau allai, ini untuk mu'annas. Yang kelima adalah al-mu'arrafu bi'al. Isim yang dimakrifatkan dengan al. Di apabila, yaitu salah satu, sebelumnya kita katakan, salah satu tanda bahwasanya isim tersebut adalah isim ma'rifat, yaitu terdapat alif lam dalam kata tersebut. Misal, al-waladu. Kalau waladun itu nakiroh, ya, dia ditanwin. Akan tetapi apabila kita tambahkan alif lam, maka tidak boleh ditanwin menjadi al-waladu. Dulu kita sampaikan kaidahnya tidak mungkin antara tanwin dan al atau alif lam bergabung dalam satu kata. Al-waladu. Jadi al-waladu ini sudah tertentu. Ya. Seorang anak laki-laki tapi sudah tertentu. Atau anak laki-laki itu misalnya. Al-ustadu. Ustad, seorang ustad, ustad itu misalnya, al-ustadu. Kalau nakirahnya adalah ustadun, ditanwin. An-nabiyu, dia dihukumi isim ma'rifat karena ada alif lam. Ar-rajulu juga demikian. Yang keenam, al-mudafu ila wahidin minal madkurati. Itu isim yang al-mudafu diidofahkan. Disandarkan liwahidin untuk salah satu minal madkurat, yaitu isim-isim yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi yang keenam ini adalah isim nakiroh, aslinya nakiroh, akan tetapi dihukumi dia ma'rifat karena disandarkan ke isim ma'rifat yang lain. Contohnya adalah daftaruka, buku tulismu. Di sini daftaru aslinya adalah daftarun, ya, daftarun plus domir kaf, kaf mukhatab. Karena kaf itu domir dan dia dihukumi isim ma'rifat sehingga daftaru juga ikut dihukumi ma'rifat. Jadi dalam kata daftaruka, daftaru ma'rifat karena disandarkan ke kaf dan kaf ini adalah domir. Sedangkan domir termasuk salah satu dari anwa'ul ma'rifah. Daftaru aliyin, buku tulis Ali. Daftaru dihukumi ma'rifat karena disandarkan ke aliyin. Ali itu termasuk isim ma'rifat, yaitu nama. Sehingga daftaru dihukumi ma'rifat. Jadi semua isim nakiroh yang dia disandarkan ke salah satu dari isim-isim ma'rifat, maka dihukumi ma'rifat. Daftaru hada disandarkan ke isim isaroh, hada isim ma'rifat. Sehingga daftaru juga isim ma'rifat. Daftarul ladhi, buku tulis yang misalnya. Daftarul ladhi titik-titik, maka di sini daftaru juga ma'rifat. Daftarul ustadi, buku tulis ustad, al-ustad, ma'rifat karena ada alif lam. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian isim ma'rifat yang ketujuh, yang terakhir, ada istilah al-munada al-maksudu. Yaitu al-munada al-maksudu. Yaitu isim yang diseru dan sudah dimaksudkan. Nanti ada pembahasan. Jadi di mansubatul asma, isim yang mansub, ada pembahasan munada. Munada itu adalah isim yang diseru. Sebelumnya ada harfun nida. Misalnya, ya ustadu. Wahai ustad. Ya ustadu, ya di sini namanya harfun nida nanti. Huruf nida. Huruf untuk memanggil, menyeru. Ustadu adalah munada. Munada. Orang yang diseru. Ya ustadu, wahai ustad. Maka ustadu di sini sudah dimaksudkan, ya. Munada maksudah. Sehingga ustad di sini dihukumi ma'rifat. Ya waladu, wahai seorang anak laki-laki. Juga dihukumi ma'rifat. Ya harisu, wahai haris. Juga dihukumi ma'rifat. Peringat radil muslim yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah perincian atau macam-macam dari isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat ada tujuh, mulai dari domir sampai al-munada al-maksudah. Hendaknya kita hafal, kita fahami baik-baik, dan selain tujuh ini, maka dia isim nakiroh. Karena hukum asalnya isim adalah nakiroh. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Naam, demikian tadi kajian bahasa Arab kita dengan tema nakirah ma'rifat bersama Ustaz Didi Hafidzallahu taala. Di mana penjelasannya sudah sangat jelas dan gamblang, sehingga mudah-mudahan penjelasan yang telah beliau sampaikan ini dapat memberikan kemudahan bagi kita tentunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih mudah. Ayuhal ikhwatu fillah azan ya Allah wa iyyakum. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasuki sesi yang kedua yaitu sesi pertanyaan. Tapi Ustaz, di sini di dalam DM kami ataupun inbox kami tidak ada sama sekali pertanyaan, sehingga kita akan melanjutkan yang lainnya. Dan demikian tadi kajian bahasa Arab kita bersama Ustaz Didi Hafidzallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa istiqomah dalam berusaha mempelajari bahasa Arab ini yang merupakan bahasa Al-Quran. Dan untuk selanjutnya kita insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.